Orang kaya harus ditodong. Nodong baru untuk kepentingan diri, untuk kepentingan agama. Bapak tahu enggak? Makanya orang Wali Songo ini yang hadir, survei buktikan apa yang saya omongkan ini benar apa enggak. Besok hari Sabtu saya giliran nengok ke pesantren yang di Jampang Kulon, namanya Darul Amal. Datang ke Sukabumi Selatan sana, tanya pesantren Darul Amal. Itu pendidikan khusus untuk apa? Dan anaknya luar biasa. Saya tampung di situ anak-anak itu, syaratnya 5. Satu, dia orang miskin, ada keterangan RT RW lurah, dia orang tidak mampu. 2, cerdas, anaknya cerdas. Kenapa harus diseleksi cerdas? Karena kalau enggak diseleksi cerdas, semua orang miskin semua kan? Bingung, berat. Seleksi yang cerdas. Cerdas, dia harus ranking 3 besar dari kelas 4 sampai kelas 6. Terus yang ketiga, dia fasih membaca Quran dan tidak pernah tinggal sholat 5 waktu. Yang keempat, dia bersedia disiplin, patuh peraturan, tinggal di pondok, di asrama. Yang kelima, bercita-cita tinggi untuk agama, negara, dan bangsa. Syarat ini masuk? Masuk dia. Apa lihat di sini? SD, TK, MI, SMP, SMA, mahasiswa, ustad. Data di sini. Bapak mungkin ragu, ikuti saya. Ragu, ikuti saya. Caranya gimana? Kayak tukang sulap aja nih ngaji. Caranya gimana? Per bulan, mulai Juli ini, saya harus menyalurkan uang berapa? 64 juta. Bagaimana jalannya? 12 tahun, makin banyak aja. Makin baik saja hasilnya. Caranya gitu. Oh, tahu gak? Saya ngajar di BI, kirim surat. Proposal. Pendidikan, peduli pendidikan kaum untuk apa? Kirim kepada Gubernur BI. Saya tugasnya saya nyampaikan. Ternyata dapat jawaban, maaf belum bisa saya bekerja sama. Alhamdulillah sudah sampai, biarin aja. Datang ke sini, saya ngambil satu. Udah, gubernurnya enggak ngasih, jamaahnya todong. Murid-muridnya ngaji. Jadi murid saya enggak? Jadi murid, ayo. Bareng yuk jihad. Kalau enggak, tunggu Palestina dihancurkan Israel. Ya. Sebab kalau kita terus miskin, bodoh, dijajah orang. Bohong, robbana atina fid dunya hasanah, kalau kita tidak bergerak. Kan tadi ulai kalahum nasibun mimma kasabu. Harus usaha. Harus usaha. Bapak, na'udzubillah dari riya. Hanya Allah yang tahu saya riya atau tidak riya. Sekarang apa? Saya sudah melakukan itu di pesantren Darul Amal. Terus 2 lagi bikin proyek kedua di mana? Sudah 6 tahun di Cipanas. Namanya Pesantren Al-Maksumardiyah. Jadi kalau Bapak mau ke Cianjur, di situ ada restoran Lembur Kuring, ada Pesantren Al-Maksumardiyah. Bapak masuk ke dalam, nanti ke dalam terkaget-kaget. Di kaki gunung gede ada sebuah pesantren yang asri, bersih. 2 tingkat asramanya, laboratoriumnya lengkap, di sebelah sininya bungalow-bungalow buat orang-orang yang mau nginep. Berbuat. Terus sekarang lagi bangun lagi apa? Di mana? Di Klaten. Pesantren Tahfiz. Bangun lagi di mana? Di Ngantirjo. Tawangmangu. Di sana ada 13 ustaz dikirim ke desa-desa. Duitnya dari mana? Duit umat. Begini caranya. Lakukan. Kapan sih kita mau berbuat? Umur kita tinggal berapa hari lagi? Yuk. Siapa yang kontrak? Sama Allah. Mulai berbuat. Mau bergabung? Kalau ragu, sertai dulu. Jangan ini benernya ini ustaz ini. Boleh diragukan. Tapi buktikan dulu. Ya, jadi proyek itu di Klaten. Terus kemarin ada bencana apa di Jogja? Bencana apa? Gempa. Apa yang Bapak lakukan? Ayo. Nyumbang kan? Nyumbang apa? Uang. Uang dipakai apa? Beli bakso kan? Dimakan. Terus habis jadi kotoran. Apa yang saya lakukan? Ketika saya dengar gempa begitu, sedih sekali. Bayangan saya, subhanallah, itu orang sekarang tidur bagaimana, dan seterusnya gelap bagaimana. Tapi apa yang saya sedihkan? Betapa sedihnya saudara-saudaraku mau sholat subuh, masjidnya rata dengan tanah. Itu yang bisa lakukan. Gimana? Saya bikin. Pak Umay mau membangun masjid gempa. Nomor rekeningnya nih, sumbang. Oh, dah. Tahu gak Bapak berapa jumlah yang masuk dana? 254 juta. Sekarang Bapak siapa orang Kraten? Cek di sana kebenarannya. Membangun masjid sekarang di Dukuh Gesian, Kecamatan Gantiwarno. Tanya di sana ada enggak masjid namanya Masjid Nurul Huda. Itu lagi dibangun sekarang. Nah, besok hari ini insinyurnya sudah berangkat ke sana, sudah tinggal persiapan. Beli materialnya sudah selesai, tinggal petakan baut pertama besok hari Senin atau hari Selasa. Saya dari sini aja, dari tengah telepon, paling fax gitu. Siapkan dananya, masukkan nilai rekeningnya, masukkan, urus di sana. Jadi lakukan. Saya ingin Bapak Ibu sekalian, kita ini Bapak Ibu tahu alu enggak? Alu buat apa? Penumbuk. Gede enggak itu? Gede. Tapi berapa dia? Sendirian. Bisa dipatahkan enggak? Bisa. Kenapa? Dia gede tapi sendirian. Tahu lidi enggak? Lidi. Coba lidi itu gabung dengan ratusan ribuan lidi yang lain, diikat. Bisa dipatahkan enggak? Enggak bisa dipatahkan. Filsafat sapu. Ini tahu apa namanya? Jempol. Dari lima jari paling gede ya siapa? Jempol kan? Terus paling gendut dia, paling pendek dia. Coba diginiin. Ya, dirikan. Ini yang gede, bisa dia berbuat sendirian enggak? Bisa, buat mencet tombol bisa. Coba dia untuk makan, dia bisa enggak ngambil satu aja nasi, bisa enggak? Ayo gimana? Enggak bisa kan? Baru dia bisa apabila minta tolong kepada yang paling kecil apa? Ini kan. Bisa enggak dia? Bisa. Berapa biji nasinya? Satu bijinya nasi sehat, bisa kan? Baru bisa agak banyak kalau gimana? Gimana? Rame-rame. Caranya rame-rame gimana? Ratakan dulu yang tiga, yang lima itu. Ratakan sekarang. Yang pendek, yang tinggi kan? Gini kan? Bisa berbuat enggak kalau masing-masing tinggi? Enggak bisa. Ratakan dulu begini. Bisa banyak enggak nyuapnya? Apalagi yang makannya begini. Ya kan? Sekarang miskin kaya semua peserta ujian Allah. Tinggal sekarang bersatulah kita. Makanya saya tidak suka ustadz atau pengajian di mana-mana cerita masalah khilafiyah terus. Kunut ribut, tahlil ribut, wirid ribut. Umat yang miskin enggak diurus. Iya. Saya ingin sadarlah, kalau memang mau tahu hukum yang benar, ngaji aja, mana kitabnya, mana Qurannya, tanya gitu. Udah gak usah ribut di masjid-masjid bertengkar masalah gitu-gituan. Akibatnya gimana? Udah, ketika orang kafir masuk, udah, kita tidak berkutik apa-apa lagi. Saya mengajak lewat mimbar ini, mari kita satukan sikap kita, peduli kepada saudara kita yang kesulitan, atau kalau mintalah kita dipedulikan oleh orang kalau memang kita punya kesulitan. Coba kalau segini, lalu ibarat sapu, ibarat lidi diikat sekarang, segini saja, sekiranya Bapak Ibu, seribu, sudah berapa puluh ribu sekarang, 100 ribu, lakukan. Tapi kalau 1000 saja, beli apa? Bakso aja gak dapat sekarang. Apa? Korek api. Oke? Gimana solusinya? Ini yang tadi itu. Kemungkinan hidup itu ada 4. Satu apa? Baca bareng. BD terus BA, artinya bahagia dunia, bahagia akhirat. Kemungkinan kedua BD SA, artinya bahagia dunia, sengsara akhirat. 3 SD BA, artinya sengsara dunia, bahagia akhirat. 4 SD SA, sengsara dunia, sengsara akhirat. Pilih mana? Ayo. Aduh. Pilihannya yang mana? Yang nomor 1. Udah orang nyatanya kere juga masih pilih 1 aja. Enggak apa-apa. Pilih 1 ya. Oke, ternyata kenyataannya kita di dunia biasa-biasa saja. Ya kan? Bagaimana biasa-biasa saja? Kerja keringetan, makan keringetan. Iya. Ya. Kalau orang kaya kan kerja. Kerja apa? Kerja adem, orang kaya. Ong di AC, makan Adem juga kena di AC kan. Kalau kita apa? Kerja keringetan, makan apa lagi? Ya kan? Oke, kalau begitu gimana? Pilihnya kemungkinan nomor berapa? Ayo. Kemungkinan kedua milih nomor berapa? Nomor tiga, enggak apa-apa SD asal BA. Yang nomor dua orang apa itu? Bahagia dunia tapi sengsara kafir. Orang apa itu namanya? Orang kafir tapi kaya raya. Tapi kafir dia. Bapak, ibu, saudara-saudaraku seiman, seislam, lihat nomor empat paling bahaya apa itu? Sengsara dunia, sengsara akhirat. Banyak gak yang begitu? Sekali, pakai sekali. Banyak sekali. Bayangkan betapa banyak saudara-saudara kita udah miskin dunia, miskin akhirat. Saya bergerak di bidang ini, sayang sekali saudara-saudara saya kalau ternyata dia miskin dunia, terus tidak beriman, gak sholatan. Banyak itu. Saya ingin mari bareng-bareng ini menyelamatkan saudara kita yang jangan sampai yang empat ini. Caranya gimana? Peduli kepada mereka. Oke. Udah yang tadi. Kalau mau ditinggikan di bawahnya ini, yang ayat yang tadi. Terus lahan perolehannya udah, terus sama masa gunanya, ilmu dunia, terus hidayah taufik. Oke. Ini adalah buat kuliah di pasca sarjana. Tapi dari dasarnya udah. Sekarang saatnya kita diskusi. Masih ada waktu setengah jam. Oke. Siapa yang mau protes, mau usul, mau ngeritik, mau memberikan masukan, mau nanya, yuk, buru-buru. Bapak duluan. Pakai mic, Bapak. Berkenan enggak pakai mic ini? Biar yang lain dengar. Pertanyaan satu buat yang lain. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan ingin mau lebih mendalami Pak. Barangkali ada dalil atau ayat yang kita bisa pakai bahwa orang korupsi itu tidak bisa diampuni barangkali lebih, ya. Supaya lebih kuat Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini aja. Dalil tertulis tidak ada. Dalil tertulis tidak ada. Begini aja. Dosa itu ada dua. Ada hak Allah, ada hak Adami namanya. Ada hak Allah, ada hak Adami. Nah, kalau hak Allah, kalau kita tidak sholat, dosa kepada siapa? Pada Allah. Kalau kita dosa tidak zakat, dosa kepada siapa? Pada Allah dan pada manusia. Oke. Kalau dosa kepada Allah tidak zakat, lalu caranya gimana? Tobat kepada Allah. Bisa diampuni enggak? Bisa enggak? Tidak, sebelum dia menunaikan apa? Zakatnya, tunaikan dulu zakat, baru aku ampuni, kata Allah. Kenapa? Itu hak apa? Hak Adami namanya, hak manusia. Jadi, yang namanya hak Allah, jika dia berkaitan dengan hak manusia, Allah akan menggantungkan ampunannya kepada hak manusia, ditunaikan enggak? Contoh lain. Bapak pernah baca syarat terkabulnya doa? Apa? Ma min muslimin yad'u rabbah. Siapa? Tidak ada seorang muslim, mukmin yang berdoa kepada Tuhannya yang tidak dikabulkan. Selama dia apa? Selama dia apa? Tidak memutuskan tali persaudaraan. Ketika dia berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni, ampuni, ya Allah mudahkan urusan, luluskan anak saya SPMB yang di tanggal 5 mau dibuka, umpama kata Allah, kamu tidak baikkan sama istrimu, baikkan dulu, baru aku kabulkan. Bapak ibu, seperti itu Allah. Karena itu, hak Adami adalah menjadi lunas kalau dia membayarkan. Contoh lain, saya pernah nipu bapak yang nanya tadi itu, 10 juta umpamanya. Terus pada saat lebaran, saya minta maaf, maafin ya pak, Lunas gak 10 jutanya? Lunas gak? Enggak. Jadi apa? Bayar dulu baru. Itu hak adami. Jadi itu alasannya, maka bagi saya korupsi tidak bisa dimaafkan, dia mau dosanya. Terus diinfakkan, kata Bapak. Lihat Qur'annya, surat berapa tadi? Surat 2 ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ya, hai orang beriman, infakkanlah sebahagian dari apa yang baik-baik, yang halal, dari apa yang hasil kamu usaha. Kalau begitu, kalau hasil yang buruk, hasil melacur, boleh gak infak? Tidak. Jadi diinfakkan gak bisa, minta ampun kepada Allah gak diampuni sebelum dibayarkan kepada yang berhaknya. Itu alasannya. Tapi Bapak gak setuju juga boleh, Pak. Boleh juga Bapak gak setuju. Apa-apa. Tapi asal Bapak gak setuju kebutuhan Bapak korupsi, jangan. Bapak gak setuju karena sudah sepaham dalilnya, boleh. Apanya? Betul. Kalau itu ada hadisnya, Bapak. Bapak pernah baca hadisnya? Hadisnya begini bunyinya. Ketika orang yang pergi haji itu hartanya halal, niatnya bersih, lam yarfus wa lam yafsuk. Nah, ketika dia menyebut labbaik Allahumma labbaik, dijawab oleh Allah, labbaik wa sa'daik, kata Allah. Selamat datang. Ketika orang kata, aku datang memenuhi panggilanmu, dijawab oleh Allah, ya aku terima kedatanganmu, wasa' daik, dan dua kebahagiaan untukmu, dijawab oleh Allah. Tapi kalau ala orang yang pergi haji, dia makanannya haram, pakaiannya haram, niatnya kotor. Apa kata Allah? Ketika dia mengucapkan labbaik, dijawab oleh Allah, la labbaik, tidak ada labbaik. Hadis itu, Pak, Bapak buka itu di bab haji. Nah, itu hadis kalau itu. Nah, yang ada yang saya tahu hadisnya saya sampaikan hadis. Yang lain? Nanya lagi. Ya. Mana mic-nya? Enggak sampai ke situ ya. Sampai enggak? Bukan, yang lain biar dengar Ibu Mei. Iya. Ya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan bagaimana kelak bagi wanita yang punya anak tanpa nikah dulu, ya. Untuk taubatnya itu bagaimana, ya. Supaya bisa diterima sisi Allah. Ya. Terima kasih. Dah, makasih. Taubat ibu, semua taubat sama. Cara taubat, ibu buka Quran surat 3 ayat 134 135 135 136 surat 3 ayat 135 136 ya. Cara tobat itu surat 3 ayat 135 136 plus surat 11 ayat 114. Besok-besok panitia kalau ngundang Pak Umay untuk ceramah ginian, anjurkan jamahnya bawa Quran terjemah. Ya. Sebab ngaji begini itu kalau enggak rujuk ke Quran nanti salah. Tadi surat berapa tadi? 3 ayat 135, 136. Ada berapa itu cara tobat di situ? Ada 5. 1, ingat kepada Allah, zakarullah. Yang kedua, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, yakin Allah mengampuni dosanya. Yang keempat, tidak meneruskan dosanya. Ya. Yang kelima, surat berapa tadi? 11 ayat 114. Melipat gandakan kebaikan, karena kebaikan itu menghapuskan dosa. Kayak ngaji gini, bukan dosa. Jadi ada berapa caranya? 5. Semua tobat kepada Allah, 5 itu caranya. Ya, dah, ya semua bisa nggak diampuni? Oh, subhanallah. Jangankan udah tobat begitu, Bapak, Ibu, kata Allah pada dalam hadis kursinya apa? Jika hamba datang kepadaku apa? Sejengkal. Terus apa kata Allah? aku jemput sehasta. Jika dia datang kepadaku sehasta, aku jemput sedepa. Jika datang kepadaku dengan berjalan, aku jemput dengan berlari. Semakin dekat dia, aku peluk dia. Jadilah aku kakinya dengan dia bisa berjalan. Jadilah aku tangannya dengan dia bisa menggenggam. Coba kayak gitu Allah baiknya. Jadi kalau orang tobat, dari jauh kata Allah, sini hambaku, sini aku peluk. Ya, Allah itu subhanallah maha pengampun. Allah itu gak ada dendam, gak ada. Ya, ada gak nama Allah Al-Ghadib, ada gak pendendam, ada gak? Allah itu maha baik. Ya, dosa apapun. Oke, lagi gak ada Nah, sini dulu biar deketan. Maaf ya Bu ya, tuaan ibu tapi deketan itu jangan tersinggung. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dikatakan bahwa doa dan usaha itu harus sinergi ya, ya. Ustadz ya. Nah, ingin saya tanyakan bagaimana ya atau apa atau bagaimanalah apabila doa dan sinergi apa doa dan usaha sudah kita sinergikan tapi tujuan kita tetap belum tercapai. Baik. Itu ya. Ya. Jadi apa yang kenapa ya. Dan bagaimana itu kalau terjadi begitu? Oke. Oke, yang kedua. Itu dulu. Nanti yang kedua. Catat sekarang jawabannya. Catat. Syarat-syarat terkabulnya doa. Tulis. Syarat-syarat terkabulnya doa. Satu, beriman kepada Allah. Cepetan. Ini sudah pasca sarjana nih. Kenapa pasca sarjana? Enggak ada sarjananya kan? Sesudah sarjana ini. Salah satu terkabulnya doa. Satu, beriman. Dua, bertakwa. Tulis. Nah, yang dua itu beriman takwa. QS berdasarkan Quran surat 2 ayat 186. QS 2.2 186. Lihat nanti di Quran nanti. Sudah? Tiga, yakin doanya dikabul. Itu hadis. Dalam kurung hadis sahih. Yakin doanya kabul. Bunyi hadisnya begini. Ud'ullaha wa antumu qinuna bil ijabah. Mintalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin dikabul. Udah? Empat sekarang. Syarat terkabulnya doa. Empat. Memahami dan menghayati apa yang diminta. Memahami dan menghayati apa yang diminta. Jangan doa dengan bahasa Arab, nggak ngerti, bacanya pun salah. Ini hadis juga, hadis sahih. Bunyinya begini. La yaqbalullahu du'aan an zahri qalbin ghafilin. Allah tidak akan menerima doa yang keluar dari hati yang lalai. Ini harus paham. Berapa tuh? 4. 5. Tidak memutuskan tali silaturahim. Hadis juga ini. Hadis sahih. Allah tidak akan mengabulkan doa kalau orang sedang musuhan. Anak durhaka sama ibu bapaknya. Suami istri sedang bertengkar. Tidak. Dengan tetangga enggak akur, tidak dikabulkan oleh Allah. Kata Allah baikkan dulu. Jadi dari Quran berapa tadi? 2. Dari hadis berapa? 3. Ada yang disepakati oleh ulama, nomor berapa nih? Berapa? Nomor 6. Apa? Tidak melawan sunnatullah. Oke. Itu syarat. Syarat apa? Terkabulnya doa. Dah. Sekarang pertanyaannya masih itu juga. Bagaimana cara Allah mengabulkan doa? Nah, ada 4. Cara Allah mengabulkan doa. Satu, tunai. Maksudnya tunai itu cash. Artinya apa? Sesuai yang diminta, baik waktunya maupun jenisnya. Yang begini itu mas sedikit sekali. Mas bayangkan aja, saya nyebut sedikitnya sampai dek besar. Sedikit sekali, sedikit jumlahnya. Coba ada gak orang yang minta miskin? Ada gak? Semua minta apa ya? Kaya. Coba dikabulkan semua. Ayo. kaya semua orang, bisa bikin masjid gak? Gak bisa, uangnya 5 miliar gak ada tukang, ayo bikin sedikit sekali atau cash ya, tapi sedikit sekali. Dua, dikabulkan waktunya, dirubah jenisnya. Waktunya kapan mintanya dikabulkan, tapi jenisnya beda. Atau sebaliknya. Sebaliknya maksudnya apa? Dikabulkan jenisnya, waktunya dirubah. Apa? Sesuai dengan kemaslahatan yang bersangkutan. Allah yang tahu. Itu dua. Hadis ini hadis, bukan karangan ulama. Yang ketiga, Allah mengabulkan doa, menghindarkan dari bencana yang seharusnya menimpa. Menghindarkan bencana yang seharusnya menimpa. Tadinya dia akan ditimpa ketabrak bajai umpamanya. Tiba-tiba sebelum sampai, tiba bajainya mati dia. Nah, mati bajainya bukan supirnya. Mati. Nah, enggak jadi ketabraknya kan? Nah, dihindarkan dari bencana harus menimpa. Berapa tuh? Tiga. Nomor empat, ditangguhkan sebagai simpanan hamba di akhirat. Ini yang paling banyak. Ada hadis dek, nanti di akhirat ada seorang yang dapat pahala besar sekali. Dia terheran-heran, malaikat pahala apa ini? Kok saya merasa tidak berbuat kok dapat? Apa kata malaikat? Assalamualaikum. Maaf, lagi ngajar ya. Ya, lagi ngajar, Sar. Ya, nanti telepon lagi ya. Gimana, papa gimana? Papahnya gimana? Oke, sabar aja. Buru-buru. Oh, ada dong. Nanti aja ya. Ya. Ini orang sudah koma sebulan setengah. Bapaknya tadi kemarin bapaknya diminta untuk khataman Quran di rumahnya, jadi bapaknya ngarep-ngarep juga kirain sudah selesai, rupanya belum wafat bapaknya. Nggak ngedoain wafat sih, minta terbaik. Sebulan setengah koma. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Oke, apa tadi yang terakhir? Terus ketika dia dapat pahala, malaikat, pahala apa ini, aku merasa tidak beramal. Apa kata malaikat? Bersyukurlah wahai hamba Allah, doamu yang terus menerus dikumandangkan oleh Allah disimpan, sekarang diserahkan kepadamu. Kata dia, alhamdulillah alladzi shadaqana wa'dahu. Segala puji bagi Allah telah membuktikan benar janjinya. Karena itu jangan sekali-kali berpendapat, saya berdoa terus tahu mai tapi enggak dikabul-kabul. Tidak ada. Semua doa yang benar pasti dikabul. Surat 40 ayat 60. Quran surat 40 ayat 60. Uduni astajib laku. Dah, satu aja ya. Terakhir pertanyaan. Mungkin yang kedua. Ya, ada pertanyaan kedua. Masih berkaitan dengan kepedulian dengan sesama ya. Ya. Kan di Al-Imran 92 ada ayat yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim lan tanalu biro hatta tunfiqu mimmatu hatta tunfiqu ya tunfiqu ya mimmatu hibun. Nah, itu batasan-batasan harta yang kita cintai itu apa sih, atau terus kriteria-kriterianya apa kalau kita menginfakkan harta yang biasa-biasa saja itu apa juga enggak diterima gitu karena harus yang dicintai ya. Mungkin itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Albirro, apa albirro itu? Albirro, albirru dengan alkhairu beda. Alkhairu itu kebaikan duniawi. Albir kebaikan ukhrawi namanya. Tidak akan mencapai derajat kebaikan ukhrawi sebelum dia mampu mendermakan apa yang dia cintai. Apa yang dia cintai? Istrinya dia cintai, dermakan sama orang. Gitu. Tidak. Ya. Infak itu adalah ada apa? Harta, ada apa lagi? Ilmu, ada apa lagi? Tenaga, ada lagi apa? Doa. Itu infak, materi infak. Infak kan apa? Apakah yang tidak kita cintai tidak berarti? Jangan lupa, ada 9 faktor Allah menghitung pahala hamba. Enggak cukup waktunya, didiktekan 9 itu panjang sekali. Salah satunya adalah besar kecilnya nilai infak itu ditentukan dengan besar kecilnya manfaat dari si penerima. Ngerti gak? Bagi kita baju itu sudah gak kegilir. Tuh gak kegilir gak? Sebulan bajunya kan udah 30, dia 31, hari ini udah ini tuh gak kegilir kan? Ini berarti udah gak kepake sama dia kan? Terus disedekahkan kepada orang, kan udah gak dicintai kan? Dapat pahala gak? Dari sudut mana? Ternyata baju ini ketika dikasih orang oleh orang itu, dialah baju yang paling bagus, senang sekali. Gede gak manfaatnya? Gede. Jadi ada nilai pahala dihitung oleh Allah karena kecintaan kita kepada benda itu. Ada gedenya pahala karena manfaat yang diperoleh si penerima. Dan ayat itu berlaku bukan saja kepada orang lain. Ada seorang kiai yang sedang berceramah di masjid. Dia bilang tidak mencapai derajat kebaikan sebelum menginfakkan yang dia cintai. Dia punya ayam jago yang dia cintai, sama anaknya disedekahkan sama orang. Begitu pulang, mana si jago? Disedekahkan, kata papap. Tidak akan lihat kebaikan sebelum disedekahkan. Apa kata dia? Dek, itu buat orang lain, bukan buat dia. Tidak, ustad harus menciptakan apa ya, meninfakkan apa yang dicintai. Siapapun orang lain, tidak boleh dalam agama kita menyuruh orang lain baik sebelum kita baik. Surat berapa? 61 ayat 1 dan 2. 61 ayat 1 dan 2. Terakhir pertanyaan. Enggak, ini dari tadi mau nanya. Emang belum, tapi ini duluan. Ayo. Assalamualaikum. Ya. Apa? Penyebabnya oon. Ya. Mutunya jelek. Ibu tanya pesantren saya di Jampang. Ya, ibu tanya pesantren saya di Jampang. SMP-nya 100%, ya 100%. Ditanya, dibantu gak sama gurunya? Dibantu, pecat. Ibu tanya ke sana. Sekarang tanya, Gi, ibu. Ya, sana pakai duit. Tapi kalau sampai ke sana ibu enggak nyumbang, bangetan. Ya, jadi begitu. Di mana-mana ibu mutu. Bagaimana mutunya baik? Ya gurunya juga tidak pintar, gajinya kecil. Tapi tidak berlaku di pesantren Pak Umay. Ibu lihat aja ke sana. Ya. Iya, dan bukan sekedar itu, ibu. Anak-anak santri Pak Umay itu SMP kelas 1 itu sudah diajarkan terjemah Al-Qur'an. Sudah bisa berkata, kaifa bagaimana takfuruna kamu kafirukum. Terus sampai lancar. 24 ayat satu kelas satu tahun. Terus ada namanya teki tafhim Al-Qur'an. Nah, sekarang apa lagi? Sekarang Pak Umay lagi genjot itu anak-anak santri harus bisa baca kitab. Tamat SMA harus bisa kata bahasa kitab kuning. Target. Iya, makanya mendingan ibu lihat aja deh ke sana. Sekolah saya itu, Bu, tidak sanawiyah, tidak aliyah, tapi SMP, SMA. Kurikulumnya Diknas. Ya. Kenapa? Terus terang saja jujur, saya agak sedikit alergi dengan Depag. Oke, makasih, waktunya sudah habis. Kenapa? Alamatnya. Alamat pesantren. Pesantren yang di Jampang adalah yang dekat Jakarta, Cipanas, Jalan Simpang Galudra, Kecamatan Cugenang, Cianjur. Telepon 0263 222 858. itu yang di Cipanas ya, yang di Jampang, ya Sukabumi, Kampung Selajati, Kampung Selajati, Desa Bojong Genteng, Kecamatan Jampang Kulon, Sukabumi. Teleponnya 0266 490 228. Darul Amal. Enggak, kalau yang di Cipanas Al-Maksum Mardiyah. Baik, Ibu, terima kasih. Ibu maksa sekali. Oke lah, yuk gimana? Ya, ya, ya. Ya, infak. Ya. Ya. Ya. Ya, infak itu. Baik, makasih. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz kita yang telah memberikan berbagai macam ilmu. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Dan insya Allah kita ketemu lagi pada hari akad yang datang dengan narasumber Ustaz Alfian Tanjung, tanggal 6 Agustus. Dan kami ingatkan bahwa pada hari ini metode Granada insya Allah akan kita lanjutkan kembali. Dan Ustaz kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Kulabiyah mohon maaf. Dan Allahu yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asem banget nih. Macan ada kartu nama enggak?